bermuram selalu adakah diriku bersalah padamu. Katakanlah segera, janganlah kau ragu, mengapa wajahmu bermuram selalu. Senyummu menghias bibirmu, karena senyumanmu menghibur hatiku. Janganlah engkau sesali dirimu, marilah segera peluklah diriku. Tak guna dirimu marah kepadaku, I'm not afraid.